الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين أعزني الله وإياكم sebagaimana biasa pada malam Jumat kita akan mempelajari pelajaran tafsir. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan tafsir surah Al-Hasyr. Kita telah menyelesaikan tafsir Al-Hasyr ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Pada malam hari ini insyaallah taala kita baca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwada. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaknya masing-masing jiwa merenungkan. Dan hendaknya masing-masing jiwa melihat atau merenungkan. Tanzur bermakna ta'ammal, merenungkan. Dan hendaknya masing-masing jiwa merenungkan, memuhasabah, ma qaddamat lighat, apa yang sudah dia persembahkan untuk hari esok. Saya ulangi maknanya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat hiwad. Dan hendaknya setiap jiwa merenungkan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Hari esok maknanya yaumul qiyamah, yaumul ba'ad, yaumul jazak, hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Bukan besok. Wattaqullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kalian perbuat. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kalian perbuat. ayat yang ke-19. Wala takunu kalladzina nasallaha fa'ansahum anfusahum. Dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka itu lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah membuat mereka lupa terhadap diri-diri mereka. Maka Allah pun membuat mereka lupa terhadap diri-diri mereka. Maknanya apa? Jadi tidak mengerti apa kemaslahatan pada dirinya. Kacau urusannya dia, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia lupa kepada Allah tabaraka wa taala, berpaling dari Allah subhanahu wa taala, dan dia tersibukkan dengan mencari dunia yang menyebabkan dia lupa kepada Allah tabaraka wa taala. Ulaika humul fasiqun. Mereka-mereka itulah orang-orang yang fasik. Mereka-mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat yang ke-20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Kata Allah, tidak sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Tidak sama antara penghuni atau penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga, mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang menang, atau mereka itulah orang-orang yang beruntung, berbahagia orang-orang yang mereka masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Khairuddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebelum kita membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, kita sebutkan beberapa faedah ringkas dari ayat-ayat ini. Faedah yang pertama, ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, adalah dalam ayat ini ahamniyatu at-taqwa, pentingnya perkara ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan takwa itu dua kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur ma qaddamat nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha. Dua kali perintah bertakwa. Kemudian yang kedua, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini menunjukkan pula kepada kita tentang al-iman bi yaumil ba'thi, beriman akan adanya hari kebangkitan, hari kiamat, hari pembalasan. Ini dari kata wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Dan hendaknya masing-masing jiwa melihat, merenungkan apa yang telah dia persembahkan untuk hari-hari esok. Dan tentunya ya kana bidin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada tiga perintah. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-18 itu ada tiga perintah. Ya ayyuhallazina amanuttaqullah, satu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dua. Wattaqullah, tiga. Nah, perintah bertakwa kepada Allah yang pertama. Kemudian yang kedua, perintah untuk seorang itu mengintrospeksi dirinya. Perintah untuk seseorang itu, masing-masing orang memuhasabah dirinya. Sudah sejauh mana ketaatan-ketaatan yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh yang dia kerjakan. Dan juga seseorang hendaknya merenungkan pula, memuhasabah dirinya, amalan-amalan jelek mana yang masih dia kerjakan, yang belum dia bisa meninggalkannya, supaya dia tentunya mampu berupaya untuk memperbaikinya. Kata sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hisablah diri kalian sebelum itu kalian dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Hitung-hitunglah amalan kalian, baik yang baiknya, yang solehnya, begitu juga yang jeleknya, dihitung-hitung. Maksudnya dihitung-hitung supaya apa? Dalam rangka memuhasabah, memperbaiki diri kalau di sana ada kekurangan-kekurangan pada amalan-amalan solehnya. Kalau ada banyak amalan-amalan jelek yang masih dia kerjakan, maka dimuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar. Hisablah diri kalian sebelum apa? Kalian dihisab. Dan perintah yang ketiga, kembali takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya persembahan yang terbaik, persembahan yang terbaik untuk hari esok kita menghadap Allah tabaraka wa ta'ala tidak lain adalah takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita disuruh melihat apa sih yang sudah kita persembahkan untuk hari esok kita. Ketika kita menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, maka ketahuilah dalam ayat ini, di awal perintah bertakwa, di akhir perintah juga bertakwa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasannya persembahan terbaik untuk akhirat kita tidak lain adalah takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Takwa dengan pengertian yang sangat sering kita sampaikan secara umum adalah melakukan, mengerjakan segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan, menjauhi seluruh larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini harus diintrospeksi, direnungkan ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menjelaskan tentang orang-orang yang berhaji. Orang-orang yang berhaji hendaknya mereka mempersiapkan bekal. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Silakan berbekal kalian membawa uang, membawa perlengkapan, membawa bekal, makanan dan seterusnya ketika safar untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau kita melihat riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang ayat ini, Naam menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara bekal kita yang sangat bermanfaat untuk hari esok kita menghadap Allah Tabaraka wa Taala, hari kebangkitan, adalah bersedekah. Bersedekah menggunakan hartanya di jalan Allah Tabaraka wa Taala, apalagi orang-orang yang sedang sangat membutuhkan. Ada yang ingat ayat ini dibawakan oleh Rasul kapan? Barusan, belum lama taklimnya. Kapan Abu Hafiz, hadis tentang apa ini dibawakan ayat ini? Baru. Ketika datang mudhar, dari mudhar. Ini ketika datang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Naam. Disebutkan ketika itu ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Begitu juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, dan hadisnya sahih. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu kaum hufatan uratan, yang mereka tidak beralat kaki, kemudian mereka telanjang, yakni telanjang dadanya. Ini bajunya enggak cukup, bajunya tidak cukup. Ya, dan diikatkan. Ingat hadis ini ya? Ingat ya? Ingat enggak? Hah? Ingat ya? Datang orang-orang yang kesusahan ketika itu dari mudhor, mereka compang-camping pakaiannya. Nah, gampangnya compang-camping pakaiannya, kemudian tidak beralas kaki, badannya banyak yang terbuka, kelihatan dadanya, menunjukkan apa? Kekurangan pakaian. Kekurangan pakaian. Nah, tapi mereka ini sanah bijin rahimani wa rahimakumullah mutaqallidit suyuh, menyelempangkan pedang-pedang mereka. Siap berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat jihad sangat tinggi, cuma mereka secara fisik mereka, penampilan mereka, orang yang sangat kesusahan. Sanah bijin rahimani wa rahimakumullah. Ammatuhum min mudhar bal kulluhum min mudhar, kebanyakan mereka dari kabilah mudhar, bahkan semuanya dari mudhar. Fataghayyara wajhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a bihim min al-faqah, maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melihat mereka dalam kondisi sangat fakir, sangat susah, sangat miskin. Berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a bihim min al-faqah, tatkala dia melihat pada suku mudhor ini yang datang berupa kefakiran, kemiskinan, kesusahan, sangat susah, sampai bajunya saja kelihatan ini tidak punya baju kecuali yang mereka pakai. Qala, maka sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan pada qala tsumma kharaja, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kemudian keluar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kemudian keluar. Fa amara Bilalan fa azzana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk azan. Wa aqama shalah, dan memerintahkan Bilal untuk mengiqamati salat. Fa shalla tsumma khathaba, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun salat, kemudian setelah salat beliau berkhutbah. Beliau berkhutbah. Fakal, maka Beliau mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wastaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Beliau khutbah bawakan ayat ini. Ayat yang ma'ruf An-Nisa ayat yang pertama. Nah, wa qara'al ayata allati fil hasr, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu setelah membacakan ayat ini, beliau membacakan ayat yang kita baca sekarang ini. Paham korelasinya? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membacakan An-Nisa ayat yang pertama, beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Nah, beliau membaca ayat ini. Maka singkatnya, tasaddaqa rajulun min dinarihi, hendaknya seseorang sedekah dengan dinarnya. Nah, min dirhamihi, dengan dirhamnya. Min thawbihi, dengan bajunya. Min sa'ib burrihi, dengan sa' burnya, gandumnya. Min sa'i tamrihi, dengan sa' tamrnya, kurmanya. Maksudnya ya fadhilun rahimani wa rahimakumullah, ayo sedekah, silakan yang punya dinar pakai dinar, kalau enggak punya dinar ada dirham pakai dirham, yang tidak punya dirham tapi ada baju untuk disedekahkan, sedekahkan baju, yang enggak punya baju dia sedekah silakan pakai ada gandum pakai gandum, yang enggak punya gandum adanya kurma maka silakan pakai kurma, terserah. Nah, yang penting apa yang dia punyai berupaya untuk dia sedekah kepada orang-orang yang sedang kesusahan ini. Hatta qala, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walau bisikki tamrah, walaupun sedekah dengan separuh kurma. Nah, walaupun dengan separuh kurma, sedekahlah kalian, bantu orang-orang yang sedang kesusahan ini. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka para sahabat ketika itu langsung ada seseorang yang pertama dia bersedekah dengan sekantong. Yang dia bawa, yang sampai dia keberatan membawa dengan tangannya, kemudian diikuti oleh yang lainnya sampai aku melihat kata sahabat tadi, ku maini min ta'amin wa ziyabin, kami melihat makanan atau dua gundukan, satu gundukan makanan, satu gundukan lagi gundukan baju, sampai apa terbentuk gundukan itu kan menunjukkan banyak yang sedekah. Paham gak maksudnya? Kalau sedikit kan gak bakal menggundung. Sampai dua gunung. Gunung yang pertama, gunung yang isinya makanan. Yang kedua, pakaian. Ini sahabatnya, semangatnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ini khadafidin rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya adalah ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW, ayat yang kita baca sekarang ini, tafsir yang sedang kita pelajari, dibacakan oleh Rasulullah sebelum beliau menganjurkan untuk bersedekah. Ini menunjukkan kepada kita sebagaimana faedah yang disampaikan tadi, bahwasanya sedekah itu termasuk bekal kita untuk menghadap Allah pada hari esok. Karena dibawakan ayat ini sebelum Rasul menganjurkan sedekah. Berarti apa secara umum takwa, ketakwaan secara umum adalah bekal untuk hari esok. Nah, diantaranya karena sesuai dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya diantara bekal untuk menghadapi hari esok adalah apa? Dengan bersedekah kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu Naam, beliau mengatakan ittaqunnar walau bisikki tamrah. Ittaqunnar walau bisikki tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka walaupun sedekah dengan separuh kurma. Nah, khairul rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya ketika menafsirkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat, yakni hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Maksudnya hendaknya masing-masing jiwa merenungi apa yang telah dia persembahkan untuk hari esok. Beliau mengatakan hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab. Wanzuru madza iddakhartum li anfusikum minal a'malis shalihah liyaumi ma'adikum wa ardikum ala rabbikum. Dan hendaknya kalian melihat, maknanya merenungi, merenungkan apa yang telah kalian simpan, apa yang telah kalian simpan untuk diri-diri kalian berupa amalan soleh. Nah, disimpan maknanya apa? Nanti akan dia dapatkan hasilnya pada hari kiamat. Adakah yang sudah kalian simpan dari amalan-amalan soleh? Nah, direnungkan liyaumi ma'adikum, untuk hari kebangkitan kalian dan hari kalian dihadapkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lengkap juga dalam hadis Adi bin Hatim tadi. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti dia akan berhadapan langsung, nah, atau diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah tabaraka wa taala. Nah, fayanzuru aymana minhu. Insyaallah. Kata Rasulullah, maka hamba tadi yang dia berhadapan dengan Allah tabaraka wa taala, berbicara langsung tanpa penterjemah dengan Allah tabaraka wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayanzuru aymana minhu, maka sang hamba tadi dia melihat ke sebelah kanan. Dia melihat ke sebelah kanan. Fala yara illa ma qaddam. Nah, ketiga. Maka kata Rasulullah, ternyata dia melihat ke sebelah kanan, dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia amalkan ketika di dunia. Nah, dia tidak melihat, ketika melihat ke sebelah kanan, dia tidak melihat kecuali amalan yang dulu di dunia telah dia persembahkan untuk Allah tabaraka wa taala. Wa yanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Kemudian dia melihat ke sebelah kirinya, ternyata dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia amalkan ketika di dunia. Di dunia. Ini menunjukkan apa? Teman kita menghadap Allah tabaraka wa taala, yaitu amalan-amalan kita ketika di dunia. Di dunia orang ini yang menghadap Allah tabaraka wa taala diajak bicara langsung oleh Allah tabaraka wa taala, melihat ke kanan, enggak ada yang dilihat kecuali amalannya dulu ketika di dunia. Dia melihat ke sebelah kirinya, dia tidak melihat kecuali amalan yang dulu ketika dia telah, ketika dia amalkan di dunia. Di dunia menunjukkan apa? Yang akan senantiasa menyertai dia. Nah, menghadap Allah tabaraka wa taala pada hari kiamat, menghadap Allah tabaraka wa taala sebelumnya menyertai dia di kuburannya, itu adalah amalan dia. Amalan dia bukan hartanya, bukan keluarganya, dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yasba'ul mayyita thalathah. Nah, yang akan mengikuti mayit ke kuburan itu ada tiga perkara. Kalau yang dulu pernah taklim di Prabu Ustaz Syarif itu dulu dihafal ayat ini, hadis ini. Ayo hafal sekarang, sampai lama hafal ayat hadis ini. Nah, aku semua peserta harus hafal kata beliau. Yatba'ul mayyita thalatha. Yang akan mengikuti mayit ke kuburannya itu ada tiga perkara. Naam, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Keluarganya, hartanya dan juga amalnya. Fayarji'u tsnani wa yabqa wahid. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dua akan kembali tidak menyertai mayat tersebut dan yang akan tetap bersama dia satu. Fayarji'u tsnani wa yabqa wahid. Dua kembali yang mengantar tersebut dan satu tetap tinggal bersama dia. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Yang kembali itu kata Rasulullah adalah keluarganya yang mungkin dia sangat dia cintai, anak-anaknya yang ketika di dunia sangat mencintainya, istri dan juga atau suami yang sangat cinta kepada suaminya kalau dia istri atau sebaliknya, begitu juga sangat cinta kepada kedua orang tuanya, pasangan yang mengatakan dia sehidup semati, enggak ada yang akan menemani yang ketika dia telah meninggal dunia pulang. Hartanya dunia demikian ya sanahidin rahimani wa rahimakumullah. Itu pun yang mengantar harta yang mengantarnya, tidak semua hartanya, sedikit dari hartanya yang mengantar, yang banyak enggak mengantar ya sanahidin rahimani wa rahimakumullah. Wa yabqa wahid, dan yang tersisa adalah satu, yaitu wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa terus menemani dia. Tidak kembali menemani dia ke kuburannya adalah amalan dia. Karena hujan rahimani wa rahimakumullah. Nampak ini. Naam, ketika orang-orang yang mengantar, ketika orang-orang yang mengantar orang yang meninggal dunia itu kembali, maka sang mayit dia mendengar terompah orang-orang yang pulang mengantarkan dia. Naam. Kemudian apa? Dia didudukkan, didatangi oleh dua orang malaikat, kemudian mendudukkan dia, bertanya kepada dia tentang tiga perkara, tentang siapa rohnya, siapa nabinya, dan juga amalan dia. Ketika dia menjawab dengan benar, maka dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ketika dia menjawab dengan mengatakan ha, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultuhu. Ha, aku tidak tahu, aku mendengar manusia ngomong sesuatu, maka aku ikut mengatakan ha, maka dipukul dia dengan mitrafah, dengan apa, palu yang sangat besar dari besi, kemudian dia berteriak dengan teriakan yang semua makhluk mendengarnya kecuali jin dan manusia. Dan antara yang disebutkan di alam kubur itu, insyaallah rahimani wa rahimakumullah, datang kepada orang yang ada di alam barzah tersebut seseorang. Naam, datang ketika seorang berada di alam barzah, di kuburannya. Naam, seseorang. Kalau dia orangnya soleh, orang yang banyak amalannya, kesolehannya, khalafijan rahimani wa rahimakumullah, datang seorang laki-laki yang tampan rupawan. Tak datang kepada dia di kuburnya seseorang yang sangat indah penampilannya. Kemudian orang yang ada di kuburan itu mengatakan, siapa kamu? Man anta? Siapa kamu? Sepertinya engkau orang yang datang dengan membawa kebaikan. Apa jawab laki-laki yang tampan, yang bagus penampilannya tadi? Dia mengatakan, ana amalukan soleh. Saya ini adalah amalanmu yang soleh. Yang menemani dia di kuburannya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan soleh dia ketika di dunia, apa? seperti seorang yang sangat indah, sangat rupawan, tampan menemani dia di kuburannya. Sebaliknya, Ibrahim rahimani wa rahimakumullah, ketika dia seorang hidup di dunianya, dia beramal dengan amalan kejelekan, maka sama, didatangi oleh seorang laki-laki yang berpenampilan sangat jelek. Nah, tidak suka orang tadi melihat orang tersebut dengan mengatakan, mana engkau, siapa engkau? Sepertinya engkau datang dengan membawa kejelekan. Maka dia mengatakan, ana amaluka sayyi, aku adalah amalanmu yang jelek. Maksudnya ya kalau hujan rahimani wa rahimakumullah, berarti yang akan menemani manusia di kuburnya siapa? Amalannya ya kalau hujan rahimani wa rahimakumullah, dirupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Kuasa seperti seorang yang membawa kebaikan atau seorang yang membawa kejelekan. Maka hendaknya bersemangat untuk mempersiapkan dengan amal soleh menghadap Allah tabaraka wa taala di kuburannya, dan juga untuk menghadap Allah tabaraka wa taala. Nah, begitu pula tadi disebutkan ketika dia menghadap Allah tabaraka wa taala, ketika dia menghadap Allah tabaraka wa taala, dia melihat ke kanannya, ternyata tidak ada yang dia lihat kecuali amalannya ketika di dunia. Dia melihat ke kirinya, ternyata dia tidak melihat kecuali amalannya ketika di dunia. Ini menunjukkan bekalnya untuk menghadap Allah tidak lain amalan dia. Maka wayanzuru baina yadayhi, kemudian dia melihat ke hadapannya, melihat ke kanan, melihat ke kiri, kemudian dia melihat ke hadapannya. Fala yara illa an-nara tilqa wajhihi, ketika dia melihat ke depan, ternyata dia tidak melihat kecuali neraka berada di hadapan dia. Setelah itu Rasulullah mengatakan, ittaqun nar walau bisikki tamrah, ittaqun nar walau bisikki tamrah, takutlah kalian dengan neraka, jagalah diri kalian dari neraka walaupun sedekah dengan separuh kurma. Lihat bagaimana Rasulullah SAW sangat peka melihat orang-orang yang sedang kesusahan. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentunya di antara faedah dari tiga ayat yang kita baca menunjukkan tentang tetapnya isbatu al-jannati wan-nar, penetapan adanya surga dan neraka. Allah mengatakan, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama antara penduduk surga neraka dan penduduk surga. Penduduk surga, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini menunjukkan apa? Benar penetapan adanya surga dan neraka. Wa annahuma mawjudatanil an, dan keduanya surga dan neraka itu sudah ada sekarang ini. Sudah ada sekarang ini. Qul huwallahu ahad la ilaha illallah. Kemudian dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kallazina nasallaha, dan jangan kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Maka Allah membuat mereka lupa terhadap diri-diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maksud ayat ini, la tansau zikrallahi taala, jangan kalian lupa zikir kepada Allah tabaraka wa taala, atau jangan kalian lupa untuk mengingat Allah tabaraka wa taala. Mencakup zikir nah dengan lisan, begitu juga zikir dengan hatinya dan juga anggota badannya. Nah, orang yang beramal soleh tentunya berarti dia sedang ingat atau tidak ingat kepada Allah tabaraka wa taala Tentunya karena dia ingat kepada Allah Tabaraka wa Taala, dia beramal soleh. Kata beliau, jangan kalian lupa untuk mengingat Allah Tabaraka wa Taala. Fayunziyakum al-amal limasalihi anfusikum allati tanfa'ukum fi ma'atikum. Jangan kalian lupa zikir kepada Allah Tabaraka wa Taala yang menyebabkan Allah akan melupakan kalian untuk beramal. Yang menyebabkan Allah membuat kalian lupa untuk beramal, yang bermaslahat untuk diri-diri kalian, yang memberikan manfaat kepada kalian di hari kalian dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa innal jazaa'a min jinsil amal. Maka sesungguhnya balasan itu tergantung jenis amalan-amalannya. Ketika dia lupa kepada Allah, maka Allah membuat dia lupa terhadap dirinya. Apa maksud membuat dia lupa terhadap dirinya? Membuat dia lupa untuk beramal yang amalan tersebut bermaslahat bagi dirinya di akhirat nanti. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini balasan orang-orang yang melupakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Balasan bagi orang-orang yang melupakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah membuat dia lupa terhadap dirinya. Maknanya apa? Lupa dia kemaslahatan dirinya di akhirat. Yang ada adalah bagaimana maslahat dirinya di dunia. Di dunia yang dia pikirkan bagaimana maslahat dia, makannya dia, kendaraannya dia di dunia ini, dia lupa kemaslahatan dia di akhirat dengan sebab dia lupa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Falamma zaru azalallahu qulubahum." Surah apa itu? Surah At-Taha. Allah mengatakan falamma zaru azalallahu qulubahum. Maka tatkala mereka berpaling, maka Allah palingkan hati-hati mereka. Nah, maka tatkala mereka berpaling, maka Allah palingkan hati-hati mereka. Sekalian dipalingkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maknanya ya sanahidin rahimani wa rahimakumullah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaan mereka. Nah, ketika mereka tidak lagi ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, melupakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akhirnya Allah balas dia dengan dia lupa kemaslahatan dirinya, bekal dia untuk akhirat nanti. Maka hati-hati ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dari dipalingkan, nah berpaling dari mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan nabinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada beliau, "Wasbir nafsaka." Sabarkanlah dirimu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wasbir nafsaka." Ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan yang diperintah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat dalam surah Al-Kahfi, nah enggak tahu 4 ayat berapa, yang jelas surah Al-Kahfi, sabarkanlah dirimu. Ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu untuk tetap bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah siang dan malam, atau apa? Pagi dan sore. Bil ghadati wal 'ashi, sabar engkau bersama mereka. walaupun mereka itu orang-orang yang kiri, walaupun mereka itu orang-orang yang fakir, walaupun mereka itu orang-orang yang miskin, sabar bersama mereka ketika mereka itu orang yang banyak mengingat Allah tabaraka wa taala. Ingat ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirah telah kita pelajari, yang mengikuti beliau ketika itu banyak bekas budak, Bilal, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ammar bin Yasir dan yang lainnya, kemudian Khabbab bin Al-Arad dan yang lainnya, orang-orang Quraisy ketika itu, tokoh-tokoh Quraisy, mereka enggak mau, wahai Muhammad, kami mau mendengarkan dakwahmu, tapi singkirkan dulu orang-orang miskin ini biar kami bisa memahami, kami malu kalau bersama dengan orang miskin ini. Nah, sempat terbersit Rasulullah SAW memenuhi keinginan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, sabarkan dirimu untuk bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Yuriduna wajha. Mereka menginginkan wajah Allah tabaraka wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, dan jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka. Jangan kedua matamu berpaling dari mereka. Enggak mau lagi bersama dengan orang-orang fakir, tidak mau lagi bersama dengan orang-orang miskin. Nah, berpaling engkau dari mereka, padahal mereka orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, rajin berdoa kepada Allah pagi dan sore. Turiduna wajha. Nah, yaitu turidu zinatal hayatid dunya, dikarenakan engkau ingin perhiasan kehidupan dunia. Enggak mau lagi bersama orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah karena terpesona menginginkan perhiasan dunia. Wattaba'a hawa. Nah, wa kana amruhu furta. Atau Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti man awfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan engkau mentaati orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami, dan dia wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furqa, dan urusannya menjadi binasa. Ya kana fi rahimani wa rahimakumullah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dengan orang-orang soleh. Nah, bergaul dengan orang-orang soleh, padahal beliau orang yang paling bertakwa, orang yang paling soleh. Maksudnya apa? Kita tentunya harus lebih diperintahkan lagi untuk jangan berpaling bersama dengan orang-orang soleh. Jangan tinggalkan mereka cuma mau mencari kehidupan dunia, perhiasan dunia. Ya Rahman rahimani wa rahimakumullah. Karena orang-orang yang cita-citanya dunia, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, maka yang ada di pelupuk matanya selalu fakir, selalu miskin. Orang yang tujuan hidupnya adalah semata-mata dunia, maka terbentang di dalam depan matanya selalu kurang-kurang, fakir, miskin dan seterusnya. Sebaliknya, orang-orang yang tujuannya akhirat, cita-citanya akhirat, tentunya tidak melupakan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala selalu yang dipancangkan di dalam di hadapan kedua matanya ghina, rasa cukup dengan pemberian Allah tabaraka wa taala. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari sini, di antara cara untuk kita senantiasa, mungkin faedah yang terakhir sementara, masyaallah banyak faedahnya. Nah, di antara cara kita untuk bisa selalu ingat kepada Allah tabaraka wa taala, tidak lupa kepada Allah tabaraka wa taala, yang menyebabkan kalau kita sudah lupa kepada Allah, Allah membuat kita lupa terhadap kemaslahatan di akhirat kita. Di antara cara untuk tidak lupa, ya rahimani wa rahimakumullah, adalah senantiasa berteman dan berkawan dengan orang-orang yang selalu mengingat Allah tabaraka wa taala. Berteman dan berkawan dengan orang-orang yang selalu mereka mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, rajin beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan tadi dalam surah Al-Kahfi. Ini harus kita renungkan ya para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semoga ini bermanfaat. Insyaallah tafsir pembacaan tafsir Sa'di rahimahullah kita lanjutkan saja pada pertemuan yang berikutnya. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.